عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أمت yang terakhir Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan di muka bumi ini, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan umat yang paling istimewa dan merupakan umat yang terbaik. Dan di antara tanda atau bukti bahwasannya umat yang terakhir ini adalah umat yang terbaik adalah dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan juga rasul bagi umat ini. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul anam, sayyidul anbiya'i wal mursalin. Beliau adalah pemimpinnya segala makhluk, pemimpinnya anak Adam, sayyidu waladi Adam, dan juga pemimpinnya para nabi dan juga para rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sekian banyak manusia yang jumlahnya Allah alam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu nabinya. Yang jumlah nabi itu ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jumlahnya adalah 124,000 dari sekian banyak manusia, jutaan, miliaran, triliunan, Allah alam. Dipilih yang terbaik dari jumlah manusia yang sangat banyak itu 124,000 sebagai para nabi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk darinya. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pilihan. Dan dari 124,000 ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga Allah pilihkan termasuk dari para rasul yang jumlahnya hanya sekitar 311 sekian, enggak tahu belasnya berapa, 17, 13, Allah alam. Ya, dari sekian banyak manusia dipilih 124,000 sebagai para nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk darinya. Dari 124,000 para nabi dipilih 311 sekian para rasul. Ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk juga dari golongan para rasul. Dan dari 311 sekian ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dipilih dari 300 tersebut ulul azmi minar rusul. Rasul-rasul pilihan yang memiliki tekad semangat yang sangat tinggi, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan masuk pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk dari ulul azmi minar rusul. Jadi pilihan dari pilihan, terbaik dari yang terbaik. Dari para nabi, para rasul, ulul azmi minar rusul. Dan dari ulul azmi minar rusul ini dipilih hanya dua hamba, dua nabi, dua rasul yang menjadi khalilur rahman, khalilullah, kekasihnya Allah di muka bumi. Hanya ada dua. Siapa mereka? Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad masuk lagi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan yang terakhir hanya ada satu. Dari para nabi dipilih, para rasul dipilih, para ulul azmi minar rasul dari khalilur rahman dipilih, yang hanya menjadi satu, khatamun nabiyyin wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul, itu hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, umat terakhir ini adalah umat yang terbaik. Di antara buktinya adalah rasulnya adalah rasul yang terbaik. Rasulnya adalah pilihannya dari pilihan, terbaiknya dari yang terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika rasulnya yang terbaik, pilihan sayyidu waladi Adam, pemimpinnya Bani Adam, umatnya pun juga umat yang terbaik. Umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian para sahabat dan juga kaum muslimin, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khaira ummatin, sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan di hadapan manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian itu memerintahkan perkara yang baik, melarang perkara yang jelek, dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan di hadapan manusia. Ketika menjelaskan ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nukmilu yaumal qiyamati 70 ummah." Pada hari kiamat kita akan menyempurnakan menjadi 70 umat. Ada umat-umat yang lainnya, kita yang terakhir 70 umat, kita yang menyempurnakannya. Nahnu akhiruha, kitalah yang paling terakhir. Wa khairuha, kata Rasulullah SAW, dan kitalah yang paling terbaik. Kita yang akan menyempurnakan, yang namanya menyempurnakan berarti datangnya paling akhir. Dan kata Rasulullah SAW, nahnu akhiruha wa khairuha, dan kitalah yang paling terbaik. Ini umatnya Nabi Muhammad SAW, umat yang terakhir adalah umat yang terbaik. Ini diantara kekhususan dan kelebihannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang paling terbaik. Dan di antara keutamaan, kekhususan, keistimewaannya umat yang terakhir, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah umat ini umat yang paling terakhir di muka bumi dari ahlu dunia, tetapi yang paling pertama di akhirat, yang pertama paling pula masuk ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, nahnul akhiruna min ahli dunia. Kita yang paling terakhir dari ahli dunia. Wal awwaluna yaumal qiyamah, dan kita yang paling pertama di hari kiamat. Dihisabnya, ditimbangnya, kita yang paling pertama. Dan kita pula yang paling pertama, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang akan masuk ke dalam surga. Padahal terakhir sendiri. Tetapi di akhirat kita yang paling pertama, semuanya tabi'un lana, mengikuti kita. Termasuk ketika masuk surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu awwalu may yadkhulul jannata. Kitalah yang paling pertama kali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keistimewaan dan kekhususannya umat yang terakhir, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kekhususan umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada ahlul Islam, ahlul Quran, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhari raya dengan hari Jumat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, "Adallallahu 'anil jumu'ati man kana qablana." Allah telah sesatkan umat-umat sebelum kita dari hari Jumat. Fakana lil yahud yaumus sabt. Maka orang-orang Yahud, mereka tidak bisa menemukan hari Jumat, mereka berhari raya pada hari Sabtu. Wakana lin nasara yaumun al ahad. Dan kaum Nasrani, mereka tidak bisa menemukan hari Jumat, sehingga hari raya mereka adalah hari Ahad, hari Minggu. Naam. Faja'a Allahu bina fahadana Allahu liyaumil jumu'ati. Lalu Allah mendatangkan untuk kita dan memberi petunjuk kepada kita liyaumil jumu'ati, yaitu hari Jumat. Maka kata Rasulullah SAW, faja'alal jumu'ata wassabta wal ahada wa kadzalika hum tab'un lana yaumal qiyamah. Maka Allah menjadikan urutannya Jumat, Sabtu, lalu Ahad. Hum tab'un lana yaumal qiyamah. Maka kita punya akan pertama kali pada hari kiamat. Naam, karena hari kiamat ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah itu ditegakkan pada hari Jumat. Ya, hari Jumat itu sangat istimewa. Kata Rasulullah SAW dalam Sunan Abi Dawud dari sahabat Abu Hurairah, khairu yaumin tola'at fihi syamsu yaumal jum'ah. Sebaik-baik matahari terbit pada suatu hari, itu adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, pada hari Jumatlah Adam diciptakan. Wa fihi uhbita, dan pada hari Jumat pula Nabi Adam AS diturunkan dari surga. Wa fihi tiba alaihi, dan pada hari Jumat pula diterima taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Wa fihi taqumus saah, dan pada hari Jumat pula hari kiamat itu ditegakkan. Jadi Jumat itu adalah sayyidul ayyam, pemimpinnya hari-hari. Makanya kalau hari Jumat kita diperintahkan untuk memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pada hari tersebut bertemu dua sayyid. Sayyidul ayam dan juga sayyidul anam. Sayyidul ayam, pemimpinnya para hari adalah hari Jumat. Dan sayyidul anam, pemimpinnya para makhluk adalah Nabi Muhammad SAW. Pas kita bersolawat untuk pemimpinnya para makhluk Nabi Muhammad SAW pada hari di mana hari-hari itu dipimpin, yaitu hari Jumat. Nah, ini disunahkan. Naam. Barakallahu fikum. Dan hari Jumat memiliki keutamaan yang sangat banyak. Ya, hari rayanya kaum muslimin. Pada hari tersebut terdapat doa yang membila seorang hamba berdoa khairan illa a'tahullah, pasti akan Allah kabulkan. Naam. Dan termasuk keutamaan hari Jumat ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita kalau berhari raya lebarannya hari Jumat, ya, maka gugur atau tidak diwajibkan, mendapat uzur, diperbolehkan untuk tidak melakukan sholat Jumat. Lebaran hari Jumat, kita sudah sholat Id, Idul Fitri atau Idul Adha di pagi harinya, maka di siang harinya kita boleh memilih mau sholat Jumat atau milih sholat duhur. Pagi sudah sholat Idul Fitri hari Jumat, siangnya masih banyak tamu, capek, ngantuk dan seterusnya, boleh dia memilih untuk sholat duhur. Kecuali khotib-khotib tetap melakukan khutbah Jumat. Jadi takmir tetap dianjurkan untuk membuka sholat Jumat, bahkan disyariatkan. Naam, adapun kaum muslimin, mereka yang sudah melakukan sholat Idul Fitri boleh memilih, ya, untuk mendatangi sholat Jumat atau apa, melakukan sholat zuhur di rumahnya masing-masing. Jangan sudah nggak sholat Jumat, nggak sholat zuhur juga, salah ini. Ya. Wah, katanya Ustadz tadi kalau sudah sholat Id hari Jumat nggak apa-apa nggak sholat Jumat. Iya nggak apa-apa, tapi tetap sholat zuhur. Ya. Jangan nggak sholat Jumat, sholat zuhurnya juga bablas. Nah, salah ini. Ini ma'asyaral muslimin, diantara kekhususan, keistimewaan, keutamaannya umat terakhir, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabinya pilihan dari pilihan. Kita merupakan umat yang terbaik. Kita yang terakhir di dunia tetapi yang pertama di akhirat, termasuk yang paling pertama masuk ke dalam surga. Dan hari Jumat ini adalah hari yang Allah pilihkan untuk umat Islam, yang mana umat-umat sebelum kita disesatkan dari hari Jumat. Makanya Yahudi dapatnya Sabtu, Nasoro dapatnya hari Ahad. Kita dapatnya hari Jumat. Dan yang paling menjadi inti dari pembahasan kita pada sore hari ini, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara kekhususan dan juga keistimewaannya umat terakhir, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini adalah aqallu amalan wa aktsaru ajran. Kita itu adalah umat yang paling sedikit amalannya tetapi paling banyak pahalanya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama baqa'ukum fi ma salafa qablakum minal umam kama baina salatil 'ashri ila ghurubish syams." Innama baqa'ukum, hanyalah permisalan kalian di dalam menghabiskan waktu dan juga ganjaran pahala dibandingkan dengan fi ma salafa qablakum minal umam, dibandingkan umat-umat sebelum kalian, itu kalian itu seperti orang yang beramal, bekerja di antara waktu asar sampai terbenamnya matahari. Utiya ahlu taurati at-taurata fa'amilu hatta intasofa atau idan tasofan nahar ajazu. Ahlu taurat, umatnya Nabi Musa alaihi salam diberikan taurat, ya. Lalu mereka fa'amilu, mereka beramal dari pagi sampai tengah hari. Fa'ajazu, kemudian mereka melemah. Fa'u'tu qiratan qiratan. Ya, beramal setengah hari dengan Taurat, lalu setelah itu mereka melemah, menyerah, diberikan satu qirat, satu qirat. Fa'utiya ahlul injili al-injila. Kemudian diberikanlah ahlul injil, umatnya Nabi Isa alaihi salam, kitab injil. Fa'amilu ila salatil asr. Dari waktu siang sampai datangnya waktu asar mereka bekerja. Lagi panas-panasnya kerja. Thumma ajazu, kemudian mereka menyerah, melemah. Fa'utu qiraton qiraton. Lalu diberikan ganjaran pahala satu qirat, satu qirat. Na'am. Fa'utinal Qur'an, thumma utinal Qur'an. Kemudian waktunya kita diberikan Al-Qur'an. Fa'amilna ila ghurubis syams. Maka kita beramal dari waktu asar sampai tenggelamnya matahari. Naam. Fa'utina qirataini qiratain. Maka kita pun diberi ganjaran dua qirat, dua qirat. Satu qirat, satu gunung emas. Uhud. Naam. Faqala ahlul kitabain ay rabbana, maka ahlul injil dan ahlul taurat protes, ya rabbana, wahai rabb kita, fa'ataitaha ula qiratain qiratain wa ataitana qiratan qiratan, wahai rabb kami, engkau memberikan mereka, yakni ahlul Quran, umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua qirat, dua qirat, wa ataitana qiratan, tetapi engkau memberikan kita satu qirat, satu qirat. Wa nahnu kunna aktsara amalan, padahal kita itu lebih banyak di dalam beramal. Pagi sampai siang lama sekali. Dari siang sampai sore juga lebih lama daripada yang terakhir nanti. Ya, siang-siang lagi, panas lagi. Enaknya tidur, apalagi kalau jam puasa. Aduh, siang-siang enaknya tidur dulu. Ya. Tetapi kok malah diberi pahala berapa? Satu qirat. Lah ini umat yang terakhir, waktunya paling sebentar, sore-sore sampai maghrib. Apalagi kalau puasa, layah-layah tinggal sebentar lagi buka. Ya. Dapatnya malah berapa? Dua qirat, dua qirat. Protes mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis tersebut, hadis qudsi, hal dzalamtukum min ajrikum min syai'. Apakah aku mendolimi kalian, wahai ahlul injil dan ahlul taurat, dari pahala kalian? Qalu la, mereka mengatakan tidak. Yang seperti ini tidak zalim. Naam. Qala, kata Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa fadli utituhu ala man asya, atau man asya utituhu ala man asya utihi man asya. Itu adalah keutamaanku, utihi, aku memberikannya, man asya, kepada siapa saja yang saya kehendaki, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memberikan kepada seseorang, dua orang, yang lain tidak diberikan, itu namanya bukan kezaliman. Ya. Saya punya uang 100 ribu. Mas Umar sama bapak ini tak kasih 50 ribu, 50 ribu, yang lain enggak tak kasih. Zalim enggak ini? Tidak. Kalau seperti ini zalim, berarti kita semuanya adalah orang yang zalim. Kita kalau punya barang, punya makanan, apakah semua kampung, semua kota kita kasih? Kan tidak. Yang kita kasih adalah orang-orang yang memiliki keutamaan di sisi kita. Ya tidak. Nah, saya ngasihnya beliau ini, kenapa? Duduknya paling depan, sergap. Yang lain enggak. Itu kan karena memiliki keutamaan di mata saya. Maka sama, umat terakhir ini Allah berikan dua qirat karena memiliki keutamaan di sisi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah kekhususan dan keutamaannya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalannya paling sedikit tetapi pahalanya paling banyak. Diriwayatkan di dalam Muwatta Al-Imam Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uriya a'maran nas qablahu aw ma syaa Allahu min dalik. Diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur-umurnya umat-umat terdahulu. Faka'annahu taqasara a'maru ummatih alla yablughu minal amal mithlul ladzi balagha ghairuhum fi thulil umur. Maka ketika diperlihatkan umur dari umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa, aduh, umatku ini umurnya paling pendek. Nah, umat-umat terdahulu umurnya ratusan tahun. Nabi Nuh saja alaihi salam berdakwah kepada umatnya berapa lama? 950 tahun. Itu berdakwahnya, bukan usianya. Ya. Lah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina sittina wa sab'in. Antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu ma tajawwazu min dzalik. Sedikit sekali yang bisa lebih, yang dapat bonusnya sedikit. Malah banyak juga yang belum 60 sudah rahimahullah. Ya. Rasulullah sallallahu merasa sedih. Berarti apa? Alla yablughu minal amal. Umat ini tidak bisa kalau head to head, apple to apple dibandingkan itu bisa menyamai amalannya umat-umat terdahulu. Kita sholat paling dari usia berapa? 10 tahun. Sampai usia berapa? 60-70 tahun. Cuman 50 atau 50 tahun. Belum pas nakal-nakalnya. Umat-umat terdahulu ratusan tahun. Enggak bisa dibandingkan. Maka ketika itu fa'atahu Allahu lailatul qadri khairum min alfi syahr. Maka ketika itu Allah berikan kepada umat ini, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam qadar. Yang malam qadar itu lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Allah berikan. Maka ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, saking besar kemuliaannya malam qadar ini sampai turun surat khusus, namanya surat al-qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kita turunkan hu Al-Qur'an. Ya, mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah pilihkan turun pada malam qadar. Ini keutamaan yang pertama dari malam qadar. Ya. Malam khusus spesial, waktu di mana malam tersebut diturunkannya mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an, dipilihkan pada malam qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr, dan tahukah engkau apa itu malam qadar? Ya. Ini keutamaan yang kedua. Ya, sesuatu itu tidak mungkin Allah sebutkan dalam bentuk pertanyaan kecuali hal tersebut sesuatu yang besar. Al-Qari'ah, mal Qari'ah. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apa itu hari kiamat? Bentuknya pertanyaan. Berarti itu sesuatu yang besar. Ya. Sama dengan ini. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah engkau apa itu malam qadar? Lalu Allah sebutkan keutamaan selanjutnya dari malam qadar. Malam qadar itu adalah lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Diriwayatkan dari Al-Mujahid, dari Mujahid rahimahullah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakara rajulan min bani Israil labisa silaha fi sabilillahi alfa syahr. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada seorang dari bani Israil, dia selalu memakai pakaian perang selama 1000 bulan. Berapa 1000 bulan? 83 tahun lebih 4 bulan. Tidak pernah dilepas. La bisa silah. Selalu bawa pedang, bawa pakaian perang, bawa perisainya. Alfa syahrin, selama 1000 tahun. Kita enggak mungkin, mustahil. Makanya ketika itu disebutkan fa'ajibal muslimuna min dalik. Kaum muslimin, para sahabat itu takjub. 83 tahun lebih 4 bulan pakai baju perang tidak pernah dilepas. Ini sangat luar biasa. Kita sebulan saja pakai pakaian perang. Enggak usah perang dulu, pakai pakaiannya saja sudah. Atau seminggu saja sudah, gatal-gatal sudah. Iya tidak. Makanya mustahil. Qala fa anzalallahu azza wa jalla, maka ketika itu turun firman Allah Subhanahu wa taala tentang Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ai yaitu allati labisa dzalika ar-rajulu silaha fi sabilillahi alfa syahr, yaitu amalan pada malam Qadar itu lebih baik daripada apa yang dilakukan dari seorang Bani Israel tersebut yang memakai pakaian perang selama 1000 bulan. Kita beramal di malam tersebut, sholat tarawehnya, sholat isya berjamaah, tilawah Qurannya, itu lebih baik daripada yang tadi kita tidak bisa melakukannya, pakai pakaian perang selama 1000 bulan, 30 ribu hari. Subhanallah. Di riwayat lain Mujahid mengatakan kana fi bani Israil rajulun yaqumul laila hatta yusbiha thumma yujahidul adwa bin nahar hatta yumsiya fa fa'ala dhalika alfa syahr. Kata Mujahid, dahulu di kaum bani Israil ada seorang lelaki yaqumul laila hatta yusbiha, tiap hari salat malam dari ba'da isya sampai waktu subuh. Malamnya demikian. Wa yujahidul adwa bin nahar, siangnya perang melawan musuh hatta yumsia. 24 jam nonstop. Dulu zaman Bani Israel kuat-kuat orangnya, tinggi-tinggi. Salat malam dari ba'da isya sampai subuh. Kalau kita demikian, siangnya mesti tidur, padahal malamnya juga ketabrak tidur 2-3 jam pasti itu. Siangnya tidur, bangun-bangun buka, ya ngoten. Lah ini siangnya yujahidul adwa bin nahar hatta yumsia. Siangnya malah perang. Sampai kapan? Sampai waktu sore. Wa fa'ala dzalika alfa syahrin, dan orang Bani Israel tersebut melakukannya selama 1000 bulan, 83 tahun lebih 4 bulan nonstop. Naam. Fa anzalallahu hadhil ayata, maka ketika itu Allah menurunkan ayat ini, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu qiyamu tilkal lailata khairun min amali dzalikar rajul, yaitu menegakkan malam Qadar, sholat tarawih ketika malam Qadar, serta sholat isya'nya secara berjamaah, itu khairun, lebih baik, min amali dalikar rajul, daripada amalannya orang tadi. Kita seminggu saja, malamnya sholat malam sampai subuh, paginya perang sampai sore, seminggu saja, nerak kelenger, letak sudah. Ini 83 tahun. Terus terang saja, itu mustahil enggak bagi kita? Sangat mustahil. Hil yang mustahil kalau bahasa sekarang. Bukan hal yang mustahil, tapi hil yang mustahil. Balik-balik. Sudah enggak mungkin. Tetapi karena rahmat dan juga keutamaan Allah untuk umat yang terakhir, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diturunkanlah malam yang disebut dengan malam Qadar, yang malam Qadar itu lebih baik daripada amalannya orang tadi selama 1000 bulan. Maka ini adalah kekhususan, keistimewaannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalannya sedikit tetapi pahalanya bisa banyak. Dan malam Qadar ini ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah ada di hadapan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iltamisuha fil asril awakhir min Ramadan, carilah malam qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Lebih sergap lagi kapan? Di waktu-waktu ganjil. Paling semangat kapan? Pada malam ke-27. Kata Ibnu Abbas, bisa jadi itu adalah malam ke-27. Ditanya sama Umar, min aina alim tadalik? Kamu tahu dari mana? Karena kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, khalaqallahu sab'a samawat, Allah menciptakan 7 langit. Wa sab'a aradin, Allah menciptakan bumi 7 lapis. Wa sab'a ayyam, dan Allah menciptakan hari-hari jumlahnya 7. Wa tawafu bil baiti sab', dan tawaf di Ka'bah itu berapa kali? 7 kali. Wa ramyul jamarat, melempar jumrah berapa kali? 7 kali. Ya. Wa yasjud, dan kita itu sujud ala sab'ati a'dha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka paling mungkin terjadi adalah malam ke-27, kata Ibnu Abbas dan yang selainnya. Naam. Tetapi ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang jelas itu berada pada 10 hari terakhir. Sudah mati-matian kita di 10 hari terakhir. Minimalnya kita sholat maghrib, isya secara berjamaah, kita lanjut apa? Sholat taraweh sampai imam selesai, agar ditulis sholat satu malam suduk, plus kita membaca tilawah Al-Quran minimalnya 1 juz. Ya, ini 10 hari terakhir kita kok 1 juz terus. Insya Allah kita mendapatkan pahala seakan-akan kita membaca 30 ribu juz. 30 ribu juz itu 1000 kali khatam. Plus 30 ribu malam kita sholat satu malam suntuk. Udah minimal ngerjakan itu saja. Dan buktinya Rasulullah SAW itu ya'takifu al-asr al-awakhir, selalu beritikaf di 10 hari terakhir. Memaksimalkan agar ketika datang malam qadar, beliau dalam keadaan benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan kemudahan dari Allah untuk bisa menegakkan, menghidupkan malam qadar. Apabila ada kesalahan dan juga kekeliruan dari kami pribadi dan juga dari syaitan, kita senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu minallah, kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Naktafi ila huna, kita cukupkan sampai di sini. Wa sallallahu alaihi ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.